Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu dah sallama tasliman kathira. Amma ba'd, masih kita pada pembahasan tentang na'at, dan telah kita lewatkan dua macam na'at. Yang pertama na'at haqiqi, yaitu na'at yang dia merafa'kan bomir yang ada padanya, yang itu kembali kepada man'ud. Dan na'at haqiqi ngikut kepada man'utnya dalam hal ma'rifah nakirah, mu'annas muzakkar, i'rabnya, musanna jama'nya, dan yang lainnya. Semuanya ngikut kepada apa? Man'utnya. Adapun na'at sababi, dia adalah na'at yang merafa'kan isim zahir. Na'at sababi adalah na'at yang dia merafa'kan isim zahir ataupun dhamir bariz. Dan na'at sababi harus ngikut kepada man'utnya hanya pada dua perkara saja. Yang pertama dalam hal i'rabnya, rafa' nasab dan jarnya. Yang kedua dalam hal nakira ma'rifahnya. Ada punya setelahnya, tidak ngikut dalam hal muzakkar, mu'anasnya, mufrad jama'nya, tidak ngikut. Dan kedudukan na'at pada na'at sababi seperti fi'il dia. Di mana na'at dijadikan mu'annas kalau fa'ilnya mu'annas. Dijadikan muzakkar kalau fa'ilnya muzakkar. Dan sudah kita lewatkan contoh-contohnya. Contoh na'at sababi yang dia merafa'kan isim zahir, ja'a Zaidun al-qa'imatu ummuh. Ja'a Zaidun al-qa'imatu ummuh. Ini na'at sababi. Kenapa dikatakan na'at sababi? Karena dia secara makna bukan menjadi na'at bagi man'utnya, tapi bagi dia menjadi na'at sifat, ya, secara makna bagi fa'ilnya. Hanya saja dia ada kaitannya dengan man'ut, sehingga dia dikatakan na'at sababi. Dan karena juga dia memberikan faedah takhsis pada yang nakirah dan juga taudih pada yang ma'rifah. Kemudian contoh na'at sababi yang dia merafa'kan bomir bariz. Apa contohnya? Ja'ani ghulamu mra'atin daribatuhu hiya. Daribatuhu hiya. Di sini daribah adalah sebagai sifat dari ghulam. Dan dia ngikut dengan ghulam dalam hal i'rabnya, sama-sama rafa', dan dalam hal nakirahnya, sama-sama nakirah. Ghulam imra'at, ghulamu imra'ah nakirah, daribatu juga nakirah. Meskipun dia didhafahkan kepada ha, hanya saja dia sifat, tidak bisa menjadi ma'rifah karenanya. Tetap dia dalam kondisi nakirah. Di sini daribah sifat dari ghulam secara i'rabnya, meskipun secara maknanya ya bagi imra'ah. Kemudian yang didhafahkan hiya. Kalau sudah faham ini, maka kita masuk kepada penjelasan tentang faedah dari na'at dengan dua macamnya tadi. Haqiqiyan kana au madza sababiyan. Faedahnya adalah takhsisul man'ud, mengkhususkan man'ud. In kana nakiratan, jika man'udnya nakirah. Contoh marartu birajulin salihin. Marartu birajulin salihin. Di sini salih adalah sebagai na'at sifat bagi rajulin. Dan dengan didatangkannya na'at yaitu salih, maka rajul di sini lebih khusus. Perserikatannya lebih sedikit. Ya. Kalau dikatakan rajul, maka di situ diperserikatkan oleh banyak rajul. Salih, talih, macam-macam rajul. Tapi ketika disifati, maka perserikatannya dikurangi. Rajulin salih. Hanya terkurung pada yang soleh. Tidak ada di sana perserikatan. Ketika dikatakan rajul, di situ banyak perserikatan. Rajih, toleh, ini, itu. Tapi kalau sudah soleh, sudah khusus berarti. Rajul yang soleh. Sudah khusus gitu. Jadi fungsinya mengangkat persekutuan pada jenis rajul. Dihususkan pada yang soleh. Kemudian, faedah yang kedua dari na'at adalah wa tawdihu, ya, menjelaskan man'ud in kana ma'rifatan, jika man'utnya ma'rifah. Contoh, ja'a Zaidun al-alimu. Datang Zaid yang alim itu. Di sini al-alim adalah sifat yang menjelaskan tentang Zaid. Yang mengeluarkan Zaid dari keibhaman. Dan menjelaskan dengan sifat ini Zaid yang mana yang dimaukan. Khususnya apabila di sana banyak Zaid. Di satu kelas ada santri yang namanya Zaid 2 atau 3. Ya, untuk membedakannya dikatakan al-alim. Yang pintar, yang satu misalkan. Maka terbedakan dari Zaid yang lain. Dikeluarkan Zaid yang lain. Seandainya tidak disifati dengan al-alim, maka tersamarkan. Seperti li'atini. Zaid, hendaknya datang. Li'atini. Ya. Mankana ismuhu Zaidan. Hendaknya datang kepadaku yang namanya Zaid. Wah, semuanya maju semua. Padahal yang mau dikasih hadiah cuma satu. Gitu loh. Tapi kalau dikatakan, li'atini Zaidun. Al-alim, ya sudah. Maju satu orang saja. Jadi kalau faedah na'at pada yang nakirah, itu takhsis. Makna takhsis adalah raf'ul ishtirak. Menghilangkan ishtirak, persekutuan. Ketika dikatakan rajul, disitu bersekutu. Rajul bisa soleh, taleh, tajir, rajulun tajirun, ataupun rajulun ghaniyun, fakirun, bermacam-macam rajul. Tapi ketika dikasih sifat soleh khusus. Jadi mengangkat isyirak maknawi, persekutuan pada makna yang ada pada nakirah. Karena rajulun itu isim jenis nakirah, mencakup seluruhnya. Secara makna mencakup seluruhnya. Meskipun lafaznya mufrad, isim jenis cakupannya umum. Sedangkan na'at pada yang ma'rifah, litaudih, makna taudih adalah raf'ul isyirak al-lafzi, mengangkat, menghilangkan persekutuan dalam lafaz. Kalau tadi pada na'at apa? Pada na'at yang nakirah, tujuannya raf'ul isyirak al-ma'nawi, menghilangkan persekutuan dalam makna. Karena rajul itu isim jenis, jadi maknanya umum, luas. Sedangkan pada yang ma'rifah, dalam contoh Zaidun al-alim, fungsinya mengangkat persekutuan dalam lafaz. Lafaz-lafaz yang ma'rifah. Zaid, banyak orang yang namanya Zaid. Ya. Karena kebetulan namanya Zaid, meskipun orang tuanya yang menamai anaknya Zaid, tujuannya untuk apa? Membedakan dari yang lain. Cuma karena banyak juga yang menggunakannya, sehingga perlu. Ketika antum mendapati di satu tempat, di situ banyak Zaid, untuk ditambahkan sifat agar terbedakan dari yang lain. Ya. Nah itu, fungsi apa? Dari na'at padanya nakirah takhsis. Yaitu apa? Raf'ul isyirak al-ma'nawi, menghilangkan persekutuan dalam makna. Pada yang ma'rifah, fungsinya raf'ul isyirak al-lafzi, mengangkat persekutuan dalam lafaz. Pada yang ma'rifah. Kalau dikatakan rajulun, wah di situ banyak makna bisa masuk. Rajulun ghaniyun faqirun salihun talihun ini dan itu. Maka diangkat itu persekutuan dengan sifat salih. Ya, ataupun yang lainnya dari sifat. Dan contoh Zaidun, ya apabila didapati di sana banyak Zaid di kelas 2 atau lebih, maka di situ dipersekutukan Zaid oleh beberapa orang, maka dihilangkan persekutuan ini dengan sifat, dengan disifati dengan sifat yang menonjol, yang terbedakan dari yang lainnya. Wa qad yakunu li mujaradil madhi, dan terkadang yang namanya na'at itu sekedar untuk pujian. Didatangkan sekedar untuk pujian, bukan untuk mentakhsis, bukan untuk mentaudih. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Ar-Rahman na'at, Ar-Rahim na'at. Bagi lafzul jalala Allah. Tujuannya apa? Untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Auli mujaradizzam, atau semata untuk pujian. Kapan ini terjadi? Ketika tanpa sifat zatnya sudah jelas. Siapa yang dimaukan? Bismillah. Semuanya kenal Allah. Sehingga didatangkannya Ar-Rahmanir Rahim bukan untuk mentakhsis, bukan untuk mentaudih, karena Allah sudah terkhususkan dan sudah jelas. Iya kan? Jadi didatangkannya Ar-Rahmanir Rahim itu dalam rangka pujian. Auli mujaradiz zam, atau semata untuk cercaan, celaan. Bukan untuk mentakhsis, bukan minta ubih, karena sudah jelas zatnya. Seperti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitonir rajim. Siapa yang kenal syaiton? Semuanya tahu. Iya. Disifati di sini dengan ar-rajim, tujuannya bukan mentakhsis, bukan untuk apa? Mentaubih, tapi untuk mencela. Ar-rajim bermakna isi maf'ul, fa'il bermakna maf'ul marjum. Yang dimaksud dengan marjum adalah al-matud, yang diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Minasyaitonir rajim, yakni al-matrud min rahmatillah. Syaitan yang diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi paham ya, jadi kalau na'at man'utnya sudah jelas tanpa na'at, maka diantara faedahnya kadang untuk madah pujian, kadang untuk apa? Zam, cercaan. Awit tarahum, atau sekedar untuk doa rahmat. Ya. Ataupun untuk mengundang kasih sayang gitu. Allahumma arham 'abdakal miskin, ya Allah, rahmatilah hambamu ini yang miskin, yang mengundang rahmat kasih sayang Allah. Mana di sini naatnya? Al-miskin, ya yang namanya 'abdak, ya hamba yang miskin. Iya kan? Meskipun dia banyak hartanya, banyak anaknya dan sebagainya. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Ditantang di sini al-miskin, padahal tanpa al-miskinnya sudah jelas. Siapa ini mengukan? Apa tujuannya? Tarahum. Untuk mengetuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu yang zalim, ya Allah, yang miskin ini, gitu kan. Sudah paham ini? Hah? Allahumma arham 'abdakal miskin. I'rabnya insyaallah jelas ya. Semuanya di atas tuh. Perlu di'rab enggak? Enggak usah ya. Allahumma itu asalnya adalah ya Allah. Munada. Hudhifa minhu harfu nida, yang dibuang darinya huruf nida, artinya ya Allah. Kemudian setelah dibuang, tadinya kan ya Allah, dibuang ya-nya. Setelah dibuang ya-nya diganti mim. Jadi Allahumma, ya-nya dibuang jadi mim. Jadi Allahumma itu sama dengan ya Allah gitu. Ya dibuang diganti mim, jadi Allahumma. Irham fi'lu du'a, karena kepada Allah arahnya. Mabni ala sukun wa fa'ilu mustatir fihi wujuban taqdiru anta 'abd. Maf'ulun bih wa alamatu nasbih fatu akhiri wal kaf fi mahali jarin bil idhafa atau bil mudaf. Al miskin na'atun li'abd wa laysa al gharab 'adatan min al wasfi bidzalika madhuh wala dhammuh. Dan tidaklah tujuan dari pensifatan yang seperti ini untuk pujian atau pencelaan, enggak. Jadi untuk mengetuk rahmat kasih sayang Allah. Ya Allah, maafkanlah saya yang zalim ini, gitu kan. Auli ta'kid, atau untuk semata ta'kid, penguatan makna. Ini juga sama, yaitu ketika man'utnya sudah dikenali, diketahui. Contohnya di sini disebutkan nahu tilka asharatun kamilah, itulah 10 hal yang kamilah, sempurna. Di sini kamilah na'at bagi asharah. Dan faedahnya ta'kid, untuk mentakkid saja. Menguatkan makna asyarah. Kemudian kata musannif rahimallahu, wa idza kana al-man'utu ma'luman, apabila man'utnya ma'lum, ay lisami, bagi si pendengar, meskipun tidak disifati, sudah difahami siapa itu man'utnya, terbedakan dari yang lainnya, biduni na'at, tanpa na'at, apabila man'utnya sudah ma'lum, sudah diketahui, bagi si pendengar, tanpa disifati, tanpa na'at, haqiqatan, baik secara hakiki contohnya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanpa disebutkan ar-Rahman, ar-Rahim sudah jelas. Iya, Allah Subhanahu wa taala. A'raful ma'arif, isim yang paling ma'rifah, melebihi dhamir-dhamir. Bahkan. Maka jaza fi na'til itba', boleh pada na'atnya ar-Rahman dan ar-Rahim dijadikan itba'. Kalau itba' ya dijadikan sifat dalam i'rabnya. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Ar-Rahmani sifat bagi lafzul jalal Allah. Begitu juga Ar-Rahimi, boleh itba'. Kalau yang sebelumnya mansub, ikut mansub. Sebelumnya marfu, ikut marfu. Sebelumnya majrur, ikut majrur. Ini yang pertama. Boleh dijadikan apa? Itba'. tabi' sebagai sifat, lima qablah bagi yang sebelumnya dalam hal i'rabnya. Dan itu hukum asalnya, hukum asalnya. Yang kedua, boleh pula qata', diputus dia na'at ini dari man'ut karena tidak begitu dibutuhkan. Ya. Wa ma'na al-qat'i, dan yang dimaksud dengan al-qat', matanya sudah dibaca belum ya? Belum ya? Belum. Sudah saya baca matanya. Sebentar lagi habis juga. Ya, dari ini ya. Wa fa'idatuhu ya. Wa fa'idatuhu takhsisul man'uti in kana nakiratan nahu marutu bi rajulin salihin wa tawdihuhu in kana ma'rifatan nahu ja'a Zaidun al-'alimu. وقد يكون لمجرد المدح نحو بسم الله الرحمن الرحيم أو لمجرد الذم نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو الترحم نحو اللهم ارحم عبدك المسكين أو للتأكيد نحو تلك عشرة كاملة وإذا كان المنعوت معلوما بدون نعت جاز في النعت الإتباع والقطع. Selesai. Sudah selesai ya syarahnya itu. Iya kan? Mesti dijelaskan lagi berarti kan? Faedah dari na'at adalah takhsisul man'ut, menghususkan man'ut. Apa makna takhsis? Rafa'ul isyraq al-ma'nawi. Ya. Apabila man'utnya nakirah. Contoh, marutu birajulin salih. InsyaAllah ya Rabbi mudah ya. Salihin. Na'at li ar-rajul, li rajul. Na'atu lil majrum majmithluh. Wa tawdihuh. Dan fungsinya mentawdih, menjelaskan. Apa makna tawdih? Rafa'ul isyraq fil lafaz. Ini apabila man'utnya ma'rifah. Contoh, ja'a Zaidun al-alimu. Dan terkadang na'at sekedar untuk al-madh pujian, seperti bismillahirrahmanirrahim. Atau sekedar untuk celaan, seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau tarahum, untuk mengetuk. Ya, kayak sayang. Ya, contoh, Allahumma arham 'abdakal miskin. Atau untuk ta'kid, penguatan makna tilka asyaratun kamilah. Dan apabila na'atnya sudah maklum tanpa na'at, maka boleh pada na'at dengan beberapa sisi. Yang pertama, itba' dijadikan dia tabi' dalam i'rabnya, marfu' ala marfu', ya, mansub ala mansub, majrur ala majrur, wal qata', atau dia diputus dari sisi i'rab dari man'utnya. Ya, insyaallah akan kita baca pada kesempatan berikutnya tentang al qata'. Ya Allah Ta'ala ala wa ala subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.